بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas hukum salam, bahwa salam taslim merupakan rukun mengakhiri sholat. Tidak sah keluar dari sholat dengan selain salam, sebagaimana madhab Ahmad, Asy-Syafi'i, Malik dan jumhur ulama. Naam, dengan dalil hadis Ali yang telah disebutkan, wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim, pengikat salat itu takbiratul ihram dan pengurainya adalah at-taslim salam. Setelah kita belajar pula khilaf di antara mereka, di antara jumhur, mengenai salam yang kedua apakah juga rukun atau hanya mustahab, dan kesimpulan pembahasan kita hanya mustahab karena hadits Ali wa tahliluha at-taslim dan pengurainya adalah at-taslim, ya, yaitu salam, mengucapkan salam mutlak mencakup salam satu kali dan salam dua kali. Terlebih lagi ada datang beberapa hadis yang telah dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah bahwa Nabi alaihissalam pernah salam satu kali. Baik, hadits Anas bahwa Nabi salam, pernah salam satu kali tanpa penentuan itu salat wajib atau salat sunnah. Hadir Aisyah, beberapa riwayat itu pada salat sunnah, salat witir. Tetapi kaidah mengatakan apa yang berlaku, hukum yang berlaku pada salat sunnah juga berlaku pada salat wajib, kecuali ada dalil yang membedakan. Wallahu a'lam. Tetapi tentunya yang sering, ya, dan selalu diamalkan adalah salam dua kali, sebagaimana akan kita pelajari nanti sifatnya. Adapun salam satu kali sudah kita dengar diperselisihkan, bahkan Ibnu Utsaimin memilih yang masyhur dari madhab Hambali demi kehati-hatian. Beliau khawatir, ya, tidak sah jika hanya satu kali. Namun berdasarkan penjelasan yang telah lewat, sah, tetapi itu bukan sesuatu yang sering dilakukan. Toh yang afdol dua kali. Baik. Berikutnya, berdasarkan dalil-dalil yang telah lewat, hadits Ali, ya, hadits Aisyah, dipetik dari situ bahwa minimal salam yang dianggap sah adalah mengucapkan assalamu alaikum. Minimalnya itu assalamu alaikum, ya, tanpa tambahan warahmatullah, itu sudah sah. Karena tambahan warahmatullah hanya mustahab. Jadi minimal assalamu alaikum. Ini madhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad. Ini madhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad, bahwa minimal assalamu alaikum, tidak harus dilanjutkan dengan warahmatullah. Meskipun itu afdal, sebenarnya kita pelajari nanti. Tapi kita sekarang sedang berbicara kadar minimal salam yang sah melaksanakan rukun mengakhiri sholat. Ya, kadar minimalnya adalah assalamualaikum. Tambahan warahmatullah hanya mustahab. Ini madhab Syafi'i dan salah satu riwayat dari Ahmad. Pendapat ini lebih kuat. Pendapat ini lebih kuat daripada madhab Hambali. Pendapat ini lebih kuat daripada mazhab Hambali yang mengikuti salah satu riwayat dari Ahmad bahwa tambahan warahmatullah termasuk rukun. Ya, jadi mazhab Hambali yang mengacu kepada salah satu riwayat dari Ahmad mengatakan warahmatullah itu termasuk rukun. Jadi tidak sah hanya assalamualaikum. Harus dengan tambahan warahmatullah. Tetapi pendapat yang pertama lebih kuat insyaallah berdasarkan hadis-hadis yang telah lewat. Ya, at-taslim wa tahliluha at-taslim hadis Ali, dan pengurainya adalah mengucapkan salam, salam mutlak. Assalamualaikum cukup masuk. Ya. Ditambah hadis Aisyah. Baik. Sekarang kita masuk ke sifat salam, tata cara salam. Sifat tata cara salam yang terbaik adalah assalamu alaikum warahmatullah, ke kanan dan ke kiri. Assalamu alaikum warahmatullah ke kanan, assalamu alaikum warahmatullah ke kiri. Ini yang terbaik. Kenapa kita katakan ini yang terbaik? Assalamualaikum warahmatullah ke kanan, assalamualaikum warahmatullah ke kiri. Karena mayoritas hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ini, mayoritas hadis-hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam dengan sifat ini. Dan riwayat-riwayat itu lebih sahih. Dan riwayat-riwayat itu lebih sahih dibandingkan yang lain. Jadi dua alasannya. Kenapa ini yang terbaik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mayoritas hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW dengan sifat ini. Alasan yang kedua, dari segi keabsahan riwayat, riwayat-riwayat itu lebih sahih dibandingkan sifat yang lain. Anda akan menukil keterangan sebagian a'immah tentang ini, di antaranya An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan inilah yang benar yang terdapat pada hadis-hadis sahih dan dalam kitab-kitab Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabat kami. Inilah yang benar yang terdapat pada hadis-hadis sahih dan dalam kitab-kitab Asy-Syafi'i dan sahabat-sahabat kami dan dalam kitab sahabat-sahabat kami. Kata Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, ini lebih baik, ini yang ahsan lebih baik. Karena kata beliau, karena riwayatnya lebih banyak dan jalan periwayatannya dan jalan-jalan periwayatannya lebih sahih, jalan-jalan periwayatannya lebih sahih. Ini kata Ibnu Qudamah. Baik. Kata Al-Albani rahimahullah semakna dengan itu, yakni Al-Albani rahimahullah juga menegaskan dalam kitab Aslu Sifatis Shalah, kitab Aslu Sifatis Shalah, yaitu asal kitab sifat salat Nabi. Sering anda sampaikan kitab Al-Albani rahimahullah yang luar biasa itu sifat salat Nabi. Itu ada tiga. Yang pertama Aslu Sifatis Shalah, asalnya, induknya itu ya besar panjang, kemudian diringkas menjadi Sifatus Shalah, sifat salat satu jilid yang kecil sudah terjemahkan itu ya, kemudian diringkas lagi jadi Talkhis Sifatus Shalah. Lekis, ringkasan sifat sholat. Ya, tipis, kecil. Kitab kecil. Matan-matan. Matan-matan. Baik. Nah, Al-Albani menegaskan dalam aslu sifat as-sholat pada halaman 1028 bahwa mayoritas hadis-hadis yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ini mayoritas hadis-hadis yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sifat ini, dan sifat ini yang mendominasi amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengakhiri salat. Dan sifat ini, ya, sifat kalam ini yang mendominasi amalan Nabi alaihissalam dalam mengakhiri sholat. Jadi seringnya Nabi, ya, mengakhiri sholatnya dengan sifat salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang Nabi mengakhiri sholatnya dengan sifat salam, yang lainnya akan datang nanti. Tetapi mayoritas, ya, sholat-sholat beliau diakhiri dengan sifat salam ini. Baik, di antara hadis-hadis tersebut dengan yang melihatkan sifat salam ini, hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Riwayat Muslim. Kata Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, kunna, adalah kami, yaitu para sahabat, idza sallaina, apabila kami sholat ma'a Rasulillah, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulna, kami mengatakan, ketika mengucapkan salam, kami mengatakan Assalamu alaikum warahmatullah. Wa ashara biyadihi ilal janibain. Dan Jabir bin Samurah menunjukkan kami, Jabir mencontohkan yang dilakukan oleh sahabat. Awalnya kata, jadi dalam hadis ini, wa asyara biyadihi ilal janibain, dan dia mengisyaratkan dengan tangannya ke dua sisi, ke samping kanan dan kiri. Assalamualaikum. Jadi tangannya itu diangkat, Bu. Bukan diletakkan di bawah, tapi diangkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat melakukan itu awalnya. Assalamualaikum. Antum biasa melihat ada orang yang begitu, ya? Hah? Jadi diangkat tangannya dari paha, bukan diletakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alama tumi'una bi'aidikum, atas apa kalian memberi isyarat bi'aidikum, dengan tangan-tangan kalian? Apa tujuannya itu? Isyarat apa itu? Isyaratkan ke kanan, isyaratkan ke kiri. Nah, ka'annaha, kata Nabi, ka'annaha, seakan-akan tangan-tangan kalian itu adnabu khailin sumsin. Adnabu khailin sumsin, bagaikan adnab ekor-ekor khail kuda sumsin, yakni kuda, ekor kuda yang senantiasa bergerak. Bagaikan ekor-ekor kuda yang senantiasa bergerak, yang tidak pernah diam. Kemudian kata Nabi, artinya itu salah, amalan itu salah. Innama yakfi ahadakum. Hanyalah sesungguhnya cukup bagi salah satu dari kalian, ayyadu'a yadahu ala fakhirihi. Ayyadu'a yadahu ala fakhiri, meletakkan telapak tangannya di pahanya. Jadi letakkan saja. Ya. Jadi setelah kita baca tasyahud, ya, selawat, doa dengan menggenggam jari jemari tangan kanan, ya, yang telah kita pelajari, dengan jari telunjuk menghadap ke kiblat, ya, ibu jari digenggamkan di atas jari tengah, dan kefir yang kedua membuat lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah, jari telunjuk menghadap ke kiblat. Setelah selesai, kita letakkan kembali tangan kita, telapak tangan kita ini di paha. Jadi dua-duanya diletakkan, kemudian kita salam tanpa ada yang dianggap. Nah, jadi yakfi ahadakum ayyadu ayadahu ala fakhiri, cukup. Mencukupi salah satu dari kalian meletakkan telapak tangannya di atas pahanya. Tsumma yusallimu, kemudian mengucapkan salam ala akhihi, atas saudaranya. Saudara yang dimaksud di sini, ya, al lil jins, yani yang sejenis, kata An-Nawawi dalam Syarah Muslim. Lil jins, yani sejenis dengan kita, yani saudara-saudara kita semuslim yang hadir salat bersama kita, ada di sebelah kanan kita, ada di sebelah kiri kita. Naam, ala akhihi man ala yamini wa shimali. Tsumma yusallim, kemudian mengucapkan salam ala akhihi, atas saudaranya, ya, saudara seiman, man ala yaminihi, yang ada di kanannya, wa shimalihi, dan di sebelah kirinya. Baik. Hadis yang kedua, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Riwayat Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dinilai sahih oleh Al-Albani. Dinilai sahih oleh Al-Albani dalam kitab Aslu Sifatish Shalah dan dalam kitab Al-Irwa. Hadits Ibnu Mas'ud, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana yusallimu, adalah beliau biasa mengucapkan salam, an yamini, ke arah kanan, wa an shimali, dan ke arah kiri, hatta, hingga yura, dilihat bayadu, putihnya, khaddihi, khaddihi pipinya, hingga dilihat, ya, pipinya yang putih. Jadi menoleh ke kanan sampai yang di belakang Nabi, kan Nabi kan imam, ya. Jadi sendirian di depan, saf, ya, pertama di belakangnya. Jadi hatta yura bayadu khaddi, sampai terlihat pipinya yang putih, maksudnya dilihat oleh jamaah yang ada di belakangnya yang sebelah kanan. Ya, melihat pipinya yang putih. Nah, begitu pula ketika mengucapkan salam menoleh ke kiri, jamaah sop pertama yang ada di belakangnya yang samping kiri, sampai melihat pipinya yang putih, pipi kirinya yang putih. Nah, begitu caranya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Hadis dengan lafaz ini, dengan lafaz yang sama, ya, hadis dengan lafaz yang sama dengan ini, persis sama dengan ini lafaznya, juga telah datang dari sahabat Ammar bin Yasir. Hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, ya, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya dan dinyatakan dinilai sebagai hadis yang sahih oleh Syekhuna Muqbil dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Nah, ini di antara hadis-hadis tersebut yang bisa saya bawakan. Baik. Jadi ini yang paling banyak kita amalkan. Ya, ini yang paling banyak kita amalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Al-Albani rahimahullah, disyariatkan pula terkadang, ya, ahyanan, terkadang mengamalkan beberapa sifat yang warid pada hadis-hadis yang lain. Hadis-hadis tersebut, ya, akan kami sebutkan hadis-hadis yang dinilai oleh Al-Albani rahimahullah juga thabit dari Nabi SAW yang juga mustahab, ya, disyariatkan mustahab ahyanan terkadang diamalkan, kadang-kadang. Pertama, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma riwayat Ahmad dan An-Nasa'i. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dinilai sahih oleh Al-Albani. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yusallimu, mengucapkan salam, assalamu alaikum warahmatullahi an yaminih, assalamu alaikum warahmatullahi an yaminih, ya, assalamu alaikum warahmatullahi ke kanan, assalamu alaikum an yasari ke kiri, assalamualaikum an yasari, assalamualaikum ke kiri, ya. Jadi assalamualaikum warahmatullah ke kanan, kemudian assalamualaikum ke kiri. Jadi yang ke kiri assalamualaikum saja, tidak ada tambahan warahmatullah, ya. Baik, jadi ini yang sifat yang kedua. Sifat yang ketiga, hadis yang lain, hadis Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, riwayat Abu Dawud, riwayat Abu Dawud dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa dan dalam sifat salat Nabi. Juga dinilai sahih oleh Syekhuna Muqbil Al-Wadi'i dalam Al-Jami' As-Sahih. Dalam Al-Jami' As-Sahih lafadznya, sallaitu, kata Wa'il bin Hujr radhiyallahu an, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah salat ma'ah, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana, maka adalah Nabi yusallimu, mengucapkan salam, an yaminih, ke arah kanan, menoleh ke kanan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada tambahan warahmatullah dan wabarakatuh ke kanan, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa an shimali, dan ke arah kiri, assalamu alaikum warahmatullah, sampai warahmatullah saja, tidak ada wabarakatuh. Nah, tambih, perhatian, hadis ini, hadis Wa'il bin Hujr ini disampaikan oleh An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' dan Ibnu Hajar dalam kitab Bulughul Maram dengan menilai sanadnya sahih. Keduanya, An-Nawawi mengatakan sanadnya sahih, Ibnu Hajar dan Bulughul Maram mengatakan sanadnya sahih. Tetapi masalahnya adalah keduanya, An-Nawawi dalam Al-Majmu', Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram, menyampaikan hadis ini tetapi dengan lafaz dua-duanya ditambah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, ke kiri juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-duanya diberi tambahan wabarakatuh, ke kanan dan ke kiri dua-duanya diberi tambahan wa barakatuh. Hadis ini juga. Nah, bagaimana ini? Kata Al-Albani rahimahullah dalam aslu sifatis shalah, dalam aslu sifatis shalah, akan tetapi keduanya yaitu An-Nawawi dan Ibnu Hajar menyampaikannya disertai tambahan wa barakatuh pada kedua salamnya, ke kanan dan ke kiri keduanya ada tambahan wa barakatuh. Baik. Kata Al-Albani, saya tidak tahu. Perhatikan kesimpulan Al-Albani, saya tidak tahu apakah hal itu kekeliruan dari keduanya, kekeliruan dari keduanya, kekeliruan ketika menukil, ya, ketika menukil dalam kitab Al-Majmu' An-Nawawi dan ketika Ibnu Hajar menukilnya, menulisnya dalam kitab Bulughul Maram, ataukah hal itu karena perbedaan naskah, ataukah disebabkan perbedaan naskah. Artinya naskah yang dimiliki oleh An-Nawawi tertulis di situ wa barakatuh dua-duanya, naskah yang dimiliki oleh Ibnu Hajar tertulis wa barakatuh dua-duanya, yakni naskah Sunan Abi Dawud yang dipegang oleh An-Nawawi dan naskah Sunan Abi Dawud yang dipegang oleh Ibnu Hajar tertulis wa barakatuh, sehingga ketika menyalinnya dalam kitabnya, ya, ketika menyalin dalam Al-Majmu', ketika menyalin dalam Bulughul Maram, ditulis sebagaimana yang ada pada naskahnya. Allah alam yang mana, apakah keduanya keliru atau karena perbedaan naskah? Karena kata Al-Albani, karena naskah yang ada di tangan kami, maksudnya naskah asli makhfudhat yang tulisan tangan asli, dan naskah-naskah yang sudah terbit, sudah dicetak, ya, tidak ada tambahan wa barakatuh pada salam yang kedua. Tidak ada tambahan wa barakatuh pada salam yang kedua. Ya. Dan Syekhuna Muqbil sama dengan gurunya Al-Albani dalam kitab Al-Jami' As-Sahih menukil dari Sunan Abi Dawud juga tanpa tambahan wa barakatuh. Jadi yang kita amalkan adalah, ya, yang dari Al-Albani dan dari Al-Wadi'i, yaitu jadi tambahan wa barakatuh hanya salam yang ke kanan, sedangkan yang ke kiri tidak. Jelas. Tersisa sekarang matan. Coba kalian lihat apa memang ada perbedaan matan. Coba baca matannya. Li hadithi. Ah, itu. Nah, jadi As-Sa'di mengatakan, kemudian salam ke kanan dan ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihadithi Wa'il bin Hujr, berdasarkan hadith Wa'il bin Hujr yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Naam. Yani beliau mendapatkan salah satu hadith Wa'il bin Hujr dari Abu Dawud seperti ini. Coba lihat ta'liknya. Ada ta'lik? Ya, imma ini salah satu riwayat Abi Dawud dari Wa'il bin Hujr hanya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Nanti kita akan cek kembali, karena riwayat Wa'il bin Hujr dari Abi Dawud yang sekarang kita bahas itu salah satu sifat yang datang, yang warid, ya, hadith ini yang dinilai sahih oleh An-Nawawi dalam Al-Majmu' dan Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Tetapi tadi sudah kita dengar, ya, ada dua-duanya ditambah wa barakatuh. Sedangkan yang dari Al-Albani dan Al-Wadi'i wa barakatuh hanya tambah wa barakatuh hanya yang ke kanan, sedangkan yang ke kiri tidak ada. Nah, baik. Nanti kita susulkan mengecek kembali yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah. Baik. Jadi kesimpulannya sekarang sudah berapa sifat? Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, dan ini yang paling sering dilakukan. Ini yang paling sering dilakukan mayoritas, ya, hadis-hadis ini, ya, dominannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengamalkan ini. Nah, dan ini yang paling sahih dari riwayat yang datang. Terkadang ke kanan, assalamualaikum warahmatullah, ke kiri, assalamualaikum. Kemudian terkadang juga ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri, assalamualaikum warahmatullah. Baik. Naam. Ala kulli hal, sepertinya memang terjadi waham. Sa'di rahimahullah keliru kelihatannya menyampaikan di sini kaifiyah atau cara atau sifat salam assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri dinisbatkan sebagai hadis Wa'id bin Hujar riwayat Abi Dawud. Karena dalam Sunan Abi Dawud ada bab assalam, kitabus shalah bab salam, hadis yang disebutkan ada beberapa hadis dengan tata cara ini atau sifat ini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadis Abdullah bin Mas'ud yang sudah disebutkan, salah satu sifat yang sudah kami sampaikan. Nah, riwayat Abdullah bin Mas'ud, bukan Wa'id bin Hujr. Kemudian hadis yang kedua yang disebutkan oleh Abu Dawud, sunannya ini, di sini bab ini, hadis Wa'id bin Hujr, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Nah, ini yang tadi sudah kami sampaikan. Kemudian hadis berikutnya yang disebutkan Abu Daud adalah hadis Jabir bin Samurah. Ya. Ya, hadis Jabir bin Samurah yang semisal dengan hadis Jabir bin Samurah riwayat Muslim yang tadi sampaikan itu. Nah. Kemudian hadis berikutnya juga hadis Jabir bin Samurah yang semisal dengan itu. Jadi hadis Wa'id bin Hujr di bab as-salam kitabus shalah hanya satu riwayat hadis Wa'id bin Hujr, yaitu yang sifat yang keempat yang disampaikan tadi, ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullahi. Sedangkan As-Sa'di di matan mengatakan assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, berdasarkan hadis Wa'id bin Hujr riwayat Abi Dawud. Jadi sepertinya beliau mengalami waham. Nah, keliru. Wallahu a'lam. Baik. Terakhir sifat yang juga ditetapkan oleh Al-Albani rahimahullah, berarti sifat yang kelima ya. Itu sifat yang keberapa? Coba kita ulangi hitungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum ke kiri. Dua. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Nah, ini yang keberapa? Yang keberapa ini? Hah? Yang ketiga. Nah, berarti sekarang yang keberapa? Keempat. Baik. Itu hadis Aisyah. Hadis Aisyah yang telah lewat, yang dinilai sahih oleh Al-Albani dengan penguatnya, bahwa Rasulullah SAW pernah salam dalam salatnya itu pada salat witir ya, taslimatan wahidatan, satu kali salam, tilqa'a wajhi, menghadap ke depan, tidak menoleh, tetap menghadap ke depan, artinya tidak menoleh, yamilu ila syiqqil ayman syai'an, yamilu ila syiqqil aymani syai'an, serong ke kanan sedikit. Ya, yakni mengucapkan assalamu alaikum. Nah, dengan mengucapkan apa? Assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullah. Tetap menghadap ke depan. Satu kali salam. Tetapi serong ke kanan sedikit. Hadisnya Nabi salam dengan satu kali salam. Nah, lafadznya tidak disebutkan pada hadis itu. Hanya dikatakan Nabi mengucapkan ya satu kali salam, tetap menghadap ke depan, hanya serong ke kanan sedikit saja. Nah, ini yang keempat yang ditetapkan oleh beliau Al-Albani dalam tarkhis sifat salat Nabi. Beliau mengatakan yusallimu taslimatan wahidatan tilqa'a wajhi yamilu bihi ila yaminihi qalilan. Ya, berdasarkan hadis ini. Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi. Begini. Agak-agak saya mengatakan assalamualaikum warahmatullahi. Seandainya hanya dengan assalamualaikum sudah kita lewati bahwa itu sudah sah. Karena itu kadar minimal assalamualaikum. Baik. Sekarang bagaimana memahami hadis? Bagaimana sinkronisasi antara pelafazan salam, melafazkan salam itu dengan menolehnya? Ya. Pada mazhab Hambali dalam Al-Insaf dikatakan bahwa memulai salam saat iltifat. Ya, saat menoleh. Saat menoleh gitu. Jadi sambil memulai menoleh sambil memulai salam. Hampir sama dengan yang disebutkan dalam Al-Majmu' Al-Nawawi dari sebagian fuqaha Syafi'iyah, yaitu memulai salam dengan menghadap ke kiblat sambil menoleh. Jadi ketika menghadap ke kiblat memulai salam sambil mulai menoleh. Salam gitu. Kemudian akhir salam bersama akhir menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dalam Al-Majmu'. Ibn Uthaymin rahimahullah dalam fatwanya menegaskan, fatwa Ibn Uthaymin rahimahullah menegaskan bahwa bersamaan mulainya. Jadi bersamaan mulai menoleh, bersamaan pula mulai mengucapkan salam. Dan ketika sudah menoleh ke kanan, begitu pula ketika sudah menoleh ke kiri, itu sudah lafaz alaikum. Karena kita mengucapkan salam kepada saudara kita yang ada di kanan. Khitabnya kepada saudara kita yang ada di sebelah kanan. Khitabnya kepada saudara kita yang ada di sebelah kiri. Jadi lafaz yang ada khitab atas kalian yaitu alaikum itu persis ketika kita sudah menoleh. Jadi sudah selesai, sudah sampai pada akhir, ya, akhir penolehan kita. Jadi kita mulai assalamualaikum. Nah, jadi persis ke kita dalam keadaan sudah menoleh ke kanan ke arah saudara kita yang ada di sebelah kanan sudah alaikum. Dan dilanjutkan saja terus. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kembali ke depan, kemudian mulai lagi assalamualaikum warahmatullah. Atau assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Atau assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Jelas ya? Nah, ini fatwa Ibn Uthaymin rahimahullah lebih detail lagi. Nah, lebih tepat insyaallah dalam fatwa beliau. Ini afdholiyah. Nah, ini tata cara dengan rinci ini semua afdholiyah. Ya, itu yang afdol. Artinya itu mustahab. Andaikan ada seseorang salam sembarangan aja gitu. Ya. Tidak persis seperti yang kita dengar ini, ya. Atau bahkan dia tidak menoleh, tetap saja dia berkata assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, sah. Dan dia tidak berdosa, karena tidak wajib menoleh tadi hanya mustahab. Jika ingin solatnya pahalanya lebih besar, ya, maka seperti itu. Adapun tata cara ini tadi, sinkronisasi, penyesuaian, memulai menoleh, memulai mengucapkan salam, ya, ketika sudah wajah sudah menoleh ke kanan, sudah berakhir, ya, menghadap ke kanan, pipi sudah terlihat, pipi kanan sudah terlihat dari belakang, nah, samping kanan, begitu yang ke kiri, seperti yang disebutkan Ibnu Utsaimin, hasil pemahaman memahami hadis. Ya, ada perbedaan sedikit dengan yang lainnya, seperti yang dinukil dari Pokok Syafi'iyah, hampir sama tapi ada perbedaan sedikit. Itu semua hasil pemahaman. Nah, namun wallahu alam, yang saya fahami yang disebutkan Ibnu Utsaimin sepertinya lebih tepat. Jadi usahakan alaikumnya itu ketika kita sudah menghadap ke wajah kita, yakni sudah menoleh ke kanan, karena kita sedang mengucapkan salam untuk saudara kita yang ada di kanan. Begitu pula ke kiri, wajah kita sudah menoleh ke kiri, ya sudah sampai, itu persis alaikum, karena kita sedang mengucapkan salam atas saudara kita yang di kiri. Begitu. Wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Nah, lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wassalamualaikum.